Bagaimana disebutkan pula al-ummahat madrasatul aulad. Seorang ibu adalah sekolah bagi putra-putrinya. Nah, dan seorang istri adalah tanggung jawab dari suami dalam mendidik, mengarahkan, menasihati. Sehingga tidak hanya dibebankan pendidikan itu kepada sang ibu, tetapi sang ayah dalam hal ini pun bertanggung jawab mendidik istri-istri mereka. Sehingga pendidikan dalam keluarga itu akan sempurna jika seorang ibu adalah seorang ibu yang salihah dan seorang bapak, bapak yang saleh. Sehingga apa yang menjadi cita-cita keduanya untuk menjadikan anak tadi anak yang salihin akan tercapai biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ibu dan ayah ini memiliki kebaikan terlebih dahulu sebelum mereka memberikan kepada putra-putri mereka. Nah, di dalam Al-Qur'an di sini disebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Di antara ayat yang membahas tentang keutamaan ilmu agama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah di sana berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, apakah sama manusia-manusia yang mereka memiliki ilmu dengan mereka-mereka dari kalangan manusia yang mereka tidak memilikinya? Hanyalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran pada setiap kejadian adalah orang-orang yang berakal. Dan ini sahih. Orang yang berakal, orang yang senantiasa menggunakan akalnya, tidaklah ada sesuatu yang terjadi di hadapan matanya melainkan yang demikian dia dengan pelajaran yang berharga. Maka tidak sama keadaannya orang yang tidak mengerti dengan orang yang mengerti, jauh. Orang yang tidak mengerti, orang yang jahil dalam hal ilmu, biasanya berpemikiran pendek. Berbeda halnya dengan orang yang berilmu, dia memiliki jangkauan yang jauh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang keutamaan ilmu di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang punya ilmu dari kalian dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama dari kalian beberapa derajat. Dan ini sahih, min haitsul ajri, dari sisi pahala, sama-sama orang itu beribadah, yang satu di samping kanan kita, yang satu di samping kiri kita, pahala ibadah kita dan mereka masing-masing berbeda-beda. Semakin dia mengerti apa itu ibadah, dalil perintah ibadah, apakah sahih dalilnya atau apakah dhaif dalilnya, kemudian dia hafal dalil tadi, tentunya kualitas pahala ibadah yang akan dia dapatkan lebih tinggi dari orang yang hanya sekedar sholat, hanya mengetahui ini wajib tetapi dia tidak mengerti dalil wajibnya ibadah tersebut. Ini perbedaan. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam pun menyatakan dalam hadis, kan kam min musallin, berapa banyak orang yang salat walaisa alaihi ajrun, dan dia tidak memiliki pahala illa nusfu, kecuali setengah, wa rubu'u, kecuali seperempat, wa sudusu, kecuali seperenam, wa thumunu, kecuali seperdelapan, wala syai'a alaih, dan sebagian yang lain tidak sama sekali dapat pahala dari sholatnya. Apa ini rahasianya? Tentunya dengan pengetahuan. Semakin dia mengerti arti ibadah, hafal dalil ibadah, hafal hukum ibadah, maka semakin berkualitas dan semakin besar nilai pahala yang akan dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal, kita sama-sama sholat. Saudara kita ini hafal perintah sholat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innas salat atau apa? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib, sudah ditentukan waktu-waktunya terhadap kaum muslimin. Dia hafal ayatnya. Dia mengerti bahwasanya salat yang dia lakukan ini wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia juga hafal hadis, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang sebelahnya, dia sama sekali enggak hafal ayat, dia enggak sama sekali hafal hadis, dia hanya melihat manusia mengerjakan salat, melihat manusia mengatakan sholat wajib, kemudian dia sholat. Sama-sama sholat, sama-sama 4 rakaat, sama-sama jadi makmum. Yang satu mendapatkan pahala sempurna karena pengetahuan dia, yang satu mendapatkan pahala bisa setengah, bisa 1/4, 1/6, atau 1/8. Jadi kualitas ibadah seorang hamba itu juga berhubungan dengan pengetahuan dia terhadap ibadah yang dia lakukan. Jadi berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beberapa derajat itu di dunia. Dan di akhirat nanti tentunya satu derajatnya bagaikan langit dan bumi. Nah, ini keutamaan. Demikian juga keutamaan yang menunjukkan bahwasanya keutamaan ilmu itu jauh di atas segalanya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perintah kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan supaya dia menjadi manusia yang mulia. Semoga semakin menambah keutamaan yang ada pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh Rasulnya untuk meminta tambahan apapun, baik itu kehormatan, baik itu derajat pangkat, baik itu harta benda atau yang lain, tidak. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta tambahan ilmu. Disebutkan di dalam ayat itu Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma wa qul, dan qul katakanlah wahai Muhammad, rabbi ya rabbu zidni, tambahkan kepadaku ilma, ilmu yang bermanfaat tentang agamanya. Kalau seandainya ada sebuah perkara yang itu baik melebihi daripada ilmu, tentunya Allah akan mengarahkan kepada perkara tadi. Tetapi ternyata ilmu adalah perkara yang terbesar, yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis dari Amirul Mukminin yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan innallaha a'azza bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kaum derajatnya dengan sebab dia paham agama ini. Dia akan disegani di tengah-tengah masyarakatnya. Dia akan dihormati di tengah-tengah kaum muslimin. Dia akan mendapatkan posisi khusus yang Allah berikan pada dia di tengah-tengah manusia. Dan ini sahih. Sehingga agama ini adalah dagangan yang paling laris untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan kaum muslimin. Karena makanah kedudukan agama, ilmu agama di tengah-tengah mereka sangat tinggi dan mulia. Demikian pula Umar bin Khattab menyebutkan wa yadau bihi akharin, dan akan merendahkan sebagian yang lain dengan sebab lantaran jahilnya dia dengan urusan agama, yang dalam hal ini Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang ma'ruf dari ucapan beliau menyebutkan, di antara kedudukan mempelajari agama terutama hadis dalam konteks keutamaan-keutamaan ilmu, beliau menyebutkan man ta'allama al-lughah man ta'allama al-lughah nabulat ra'yuh, barang siapa yang belajar ilmu bahasa maka akalnya akan semakin pandai. Wa man ta'allama al-hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa yang belajar hadis kuat hujahnya. Tidaklah ada orang berbicara kemudian dia menyampaikan satu hadis dengan bahasa Arabnya kemudian dengan terjemah bahasa negerinya, melainkan dia akan disegani dengan lawan bicaranya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagaimana hadis di tengah-tengah manusia. Dan ini keutamaan dari keutamaan ilmu. Jadi barang siapa yang menganggap bahwasanya ilmu itu adalah barang sia-sia, menganggap ilmu agama ini, mencari dan menuntut ilmu agama ini adalah pembuang waktu, penghalang dari kesibukan dunia, maka tidak ada orang yang rugi dibanding dengan kerugian orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Disebutkan pula dalam Al-Quran masih banyak, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-269, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan ilmu dan para ulama, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, ilmu ini, ilmu agama itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Berbeda dengan ilmu dunia, terkadang banyak orang yang pandai, cerdas, cerdik dalam ilmu dunia tetapi tidak diberikan ya hidayah untuk bisa memahami ilmu agama. Berapa banyak orang yang mudah mempelajari bahasa-bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, tetapi dia susah dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Dan ilmu agama adalah sebuah ilmu yang dengan sebabnya, tanda daripada tanda seseorang itu mendapatkan hidayah di dunia ini. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita ingin ngerti apakah kita itu bagian dari orang yang diberikan hidayah atau bukan, tengok diri kita dengan ilmu agama ini. Semakin dimudahkan, diringankan, diciptakan hati kita untuk senantiasa belajar ilmu ini, itu tanda bahwasannya kita diinginkan oleh Allah kebaikan pada diri kita, dan tanda bahwasannya kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pula dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan yufaqihu fid din. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu jika pengen menghendaki pada hambanya sebuah kebaikan, dipahamkan dia, dimudahkan dia, dicintakan dia dengan urusan agamanya. Jadi kita masing-masing lihat saja pada diri kita, apakah hati kita itu cinta dengan ilmu agama atau tidak. Kalau ada kecintaan walaupun itu sedikit, maka berbahagialah. Berarti hati kita di antara sekian banyak hati yang Allah pilih untuk kebaikan. Karena apa? Karena ilmu ini Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali oleh orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Dan Allah Maha tahu hati-hati hamba yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dan hati-hati hamba yang tidak berhak untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Jadi jangan heran kalau kita mendapati manusia yang buruk itu lebih banyak daripada manusia yang baik. Jadi kalau kita mengikuti arus manusia, maka kecelakaan yang akan kita raih dunia akhirat lebih besar dari kebahagiaan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian setelahnya Allah melanjutkan, maka barang siapa yang diberikan hikmah itu, paham dia dengan agama, ngerti dia dengan agama, dimudahkan dirinya untuk beragama. Karena beragama ini sulit bagi orang yang tidak dimudahkan, sungguh demi Allah, sulit sekali. Ya, bahkan sekedar kita berpenampilan dengan peci, berpenampilan dengan apa? Zayil Islam, berpenampilan dengan penampilan Islam, itu kalau enggak dimudahkan berat. Ya. Apalagi sampai kita harus menundukkan diri, menyabarkan diri belajar Islam. Ya. Dan ujiannya sangat dahsyat. Apabila kita bisa melewati ujian dalam ilmu, ya, maka kesananya akan lebih mudah. Tetapi kalau satu ujian dalam ilmu kita enggak bisa melewati, jangan harap ujian setelahnya kita akan bisa. Naam. Maka Allah mengatakan barang siapa yang diberikan ilmu itu, maka diberikan kebahagiaan, diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalau dia menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang sabar. Kalau dia dijadikan sebagai orang kaya, menjadi orang kaya yang syukur. Kenapa? Ilmu yang akan memperbaiki dia. Sehingga Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasannya, ya, nikmatun malin soleh fi rajulin soleh, sebaik-baik harta yang soleh itu kalau dipegang orang yang soleh. Kenapa? Apa yang akan dia perbaiki banyak sekali dari apa yang akan dia rusak. Dan soleh ini munculnya dari mana? Ilmu. Sebaliknya pula, sejelek-jelek harta, wabi satul mal, ya, fi rajulin su, jika dipegang oleh laki-laki yang jelek dan buruk akhlaknya. Apa? Apa yang akan dia rusak dengan harta itu lebih banyak dari apa yang akan dia perbaiki. Kuncinya mana? Ilmu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah orang-orang yang mau mengingat semua itu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi sulit memang. Qala Mujahid, berkata Mufassir Kabir Mujahid rahimahullah, yuktil hikmah ay al-ilmu wal fiqh. Hikmah yang dimaksud di dalam Al-Quran, yuktil hikmah tamayyasha, adalah ilmu dan fikih, ilmu dan pemahaman. Jadi ilmu itu tentunya harus kita cari. Ilmu itu bisa mendatangkan ketenangan dan tentera pada kegelapan. Tentunya nanti dibarengi dengan adab-adabnya, harus ikhlas dalam mencari ilmu, ya, harus apa, ya, sabar dalam mencari ilmu, harus apa lagi, ya, banyak, kemudian dakwah, kemudian sabar dari apa yang menimpa dia di jalan ilmu tersebut. Jadi tidak mungkin ya kita pengen baik kemudian mulus, tidak ada. Semua keputusan, semua apa yang akan kita lalui itu ada ujian masing-masing. Jadi orang jelek saja diuji kok, apalagi pengen jadi orang baik. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan kalau jadi orang baik itu semuanya mulus. Justru ujiannya lebih besar. Ya, contoh sekarang pengen masuk geng tertentu, apa ujiannya? Harus membacok 1000 orang. Ujian. Kalau dia tidak ketangkep masuk dia geng itu. Kalau enggak, ya, kalau ketangkep habis dia. Dia amuk masa. Ujian nih, pengen jadi orang jelek itu ada ujian. Apalagi pengen jadi orang baik. Banyak ujian dari keluarga kita. Ya, tiba-tiba ada seseorang yang mulai mau ngaji, mulai mau menumbuhkan jenggotnya, dia bilang, "Eh, apalagi ini? Ya, kamu ngaji kemana ini? Awas, hati-hati." Keluarga. Ya, tetangga, wah itu fulan sudah jadi orang soleh, ya, mau jadi teroris. Kenapa? Sudah pakaian sarung, sudah pakaian gamis. berbagai macam, dan itu nanti akan sesuai dengan tahapan-tahapan. Ya, baru masuk mulai ngaji golaknya sedikit, naik lagi pergolakannya semakin meluas, naik lagi semakin luas, naik lagi semakin kencang anginnya. Ya, baik. Yubtala rajul bihasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agama. Ya, seperti tumbuhan. Ya, kalau baru tukul itu yang menerpa dia anginnya sepoi-sepoi saja. Ya, kecil sekali. Kenapa? Akarnya belum kuat. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, akarnya semakin menancap ke dalam, dia akan terhempaskan oleh angin. Nah, kalau akar ini tidak kuat, dia akan jatuh. Itulah kita dalam beragama. Jadi jangan disangka kalau kita semakin sholat itu semakin mulus, usaha sukses, pengen dagang laris. Enggak mungkin orang sholat kok dagang enggak laris. Nah, nanti dikembalikan kepada adab thalabul ilmi. Untuk apa kita mencari ilmu? Nah, jadi yang diinginkan dengan hikmah adalah ilmu dan fikih, pengetahuan dan pemahaman. Dia bisa ngerti kalau dalam posisi kayak gini saya harus bersikap kayak gini. Kalau dalam posisi seperti ini saya harus bersikap seperti ini. Dia ngerti juga, ya, orang-orang yang akan dia dakwahi, orangnya masih bodoh harusnya sikapnya seperti ini. Orangnya setengah pinter sikapnya harus seperti ini. Orangnya pinter harus seperti ini juga. Ya, itu diantara apa? Fikih dalam ilmu. Jadi bisa menempatkan. Dan ini yang terkadang semua kita harus mengerti. Terkadang dengan pengalaman orang lebih pintar dari kita, ya, dengan kebijaksanaan yang dia miliki, walaupun dia gak punya ilmu, lebih bagus dari kita dakwahnya. Dia bisa lebih lembut. Itulah yang diinginkan dengan al-fahmu, al-fikhu. Tidak semua orang punya. Banyak orang yang berilmu tetapi apa? Berangasan. Ya, jebrak-jebrak sana sini. Ada orang yang gak berilmu tapi dia pandai dalam menempatkan sesuatu. Dia bisa membawa satu orang yang tadinya awam, masya Allah. Dia membawa dua orang, masya Allah, dengan akhlaknya. Padahal dia tidak punya ilmu. Itu yang kita inginkan. Tetapi kalau seandainya dia memiliki ilmu, alangkah lebih bagusnya. Akhlaknya sudah punya, adabnya sudah punya, dihiasi dengan ilmu, semakin sempurna. Nah, jadi ini pentingnya kita mempelajari apa adab-adab thalabul ilmi. Demikian juga keutamaan para ulama. Allah sebutkan dan Allah khususkan untuk mereka. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-28. Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi tidak bisa setiap kita itu mampu mendapatkan, mendatangkan khasyah kepada Allah. Ya, kalau kita dulu belum punya ilmu, ya, apa? Kemaksiatan kita lebih banyak. Kemudian harapan kemaksiatan kita banyak, harapan kita juga banyak. Allah insya Allah ngampuni. Gampang. Ya, sama maksiat yang penting nanti sholat. Habis sholat maksiat. Nanti setelah maksiat yang penting nanti sholat lagi. Ya, Allah insya Allah ngampuni. Kenapa? Enggak ada rasa khasyah dalam hatinya. Kenapa? Dia enggak punya ilmu. Sehingga derajat khasyah itu lebih tinggi dari derajat khauf. Khauf itu takut. Khasyah juga takut. Tetapi apa perbedaannya? Kalau khauf, takutnya seseorang tanpa ilmu. Tapi kalau khasyah, takutnya seseorang dengan ilmu. Sama-sama pengen berburu ke hutan. Yang satunya bilang takut ah nanti ada macan. Padahal dia belum ngerti macan di situ. Dia belum pernah lihat singa ngamuk di hutan itu. Tetapi yang satunya pernah masuk, pernah dikejar macan. Dia bilang saya enggak berani ah ke situ, banyak binatang buas. Nah, yang ini takut disebut khauf, yang ini takut disebut khasyah. Kenapa? Dia enggak berani masuk hutan itu karena sudah tahu di situ ada binatang buas. Pengetahuan. Demikian juga kita. Tatkala kita takut kepada Allah dibarengi dengan ilmu, ketakutan kita akan ternilai ibadah. Ya, kita takut untuk tidak terjatuh pada khamr, minuman keras. Kenapa? Ini haram. Tayyib. apa? Pahala. Dia meninggalkan larangan, berpahala. Yang satunya lagi, saya enggak mau minum khamr. Ya, kenapa? Khawatir kecanduan dan enggak suka pokoknya. Kering rasanya. Ini takut juga, tetapi takutnya enggak dasar dengan ilmu. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah bukan diiringi karena rasa, taunya dia kalau itu haram dan ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama meninggalkan khamr, yang satu dapat pahala, satu enggak. Nah, inilah ya perbedaan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Tentunya tidak. Baik. Hadis tidak ketinggalan tentang seputar ilmu banyak sekali. Disebutkan yang pertama hadis dari sahabat Muawiyah. Muawiyah sahabat termasuk di antara nama yang dibenci oleh kaum Syiah. Syiah di antara identifikasinya, keidentikan akidah Syiah itu membenci mayoritas sahabat Nabi. Jadi kalau ada pengajian di situ sering mencela, mencerca sahabat-sahabat Nabi, ya, hati-hati. Kenapa? Celaan terhadap para sahabat ini di antara akidah kaum Syiah. Di antaranya Muawiyah. Qala sami'tu Rasul alaihi salatu wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dia kebaikan akan dipahamkan pada urusan agama. Nah, kita tengok kita masing-masing. Kita enggak usah nengok manusia. Apakah kita ini bagian dari manusia yang Allah kehendaki kebaikan pada diri kita atau tidak? Ya, apa timbangannya? Agama. Kalau kita dicintakan dengan ilmu agama, berarti kita adalah bagian dari manusia yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Fahmadullaha azza wa jal. Bersyukur dan pujilah Allah. Karena berat menumbuhkan cinta agama itu berat. Tapi kalau sekedar kamuflase saja, lipstik saja gampang. Tiba-tiba pakai koko, tiba-tiba pakai peci, tiba-tiba gampang. Apalagi 17 Agustusan karnaval. Banyak yang jadi polisi jadi-jadian. Banyak yang jadi tentara jadi-jadian. Ustaz jadi-jadian. Ya. Kalau itu bukan timbangan. Nah. Ya. Dan berarti kita juga bisa memahami hadis ini sebaliknya. Barang siapa yang tidak suka dengan ilmu agama, tidak Allah pahamkan mereka dengan agama, berarti Allah tidak menghendaki pada mereka kebaikan. Jadi ini diantara timbangan kita bisa mengetahui apakah kita dapat hidayah atau tidak. Ya, semua orang pengen dapat hidayah, tetapi sekedar ucapan kosong. Ya, tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Mengharap pengen dapat hidayah tapi apa? Enggak suka dengan agama. Enggak suka mengamalkan agama. Hidayah macam apa yang dia inginkan? Nah, timbangan Masya Allah. Berarti orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan, dia akan dijauhkan dari agama. Berarti kita juga bisa memetik hadis ini, penghuni surga dan penghuni neraka. Apakah kita bagian dari penghuni surga ataukah kita bagian dari penghuni neraka? Timbangannya adalah ilmu. Wah, nanti kalau saya taubat juga insya Allah saya masuk surga. Allah itu kan maha pengampun. Tidak bisa kayak gitu. Ya, tidak bisa. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Orang yang Allah kehendaki kebaikan akan dimudahkan. Walaupun dia tidak pinter, walaupun dia enggak bisa menghafal, walaupun dia enggak bisa menyampaikan, tetapi hatinya cinta dengan agama. Cinta kalau ada orang yang mengamalkan sunnah, cinta dengan majelis-majelis sunnah, walaupun sekedar mendengar. Ya. Dan sebodoh-bodohnya kita, kalau setiap hari duduk di majelis ilmu, pinter. Disebutkan oleh salah seorang ulama tentang seputar kisah seorang alim. Bertahun-tahun dia menuntut ilmu, alim ini. bukan orang biasa, alim min ulama sunnah. Ya, bertahun-tahun dia duduk di hadapan seorang ulama, tidak ada satupun yang dia bisa hafal dari ilmu-ilmu yang dia dengar. Putus asa, pulanglah dia ke rumah. Dalam perjalanan dia ke rumah, tinggal dia, dia singgah di sebuah pantai, karena memang pantai itu tempat untuk biasanya untuk biar supaya fresh. Dia mendapati di sana karang yang keras. Batu itu kalau sudah dikatakan karang, itu jenis yang terkerasnya batu. Ya, ada air menetes di situ. Ya, karang ini. Ya, ada tetesan air. Ya, dan tetesan air tentunya sesuai dengan keadaannya tiap hari. Ya, selama itu juga dia mendapati batu yang di bawahnya air tertetes tadi, ya, cekung. Sementara di pinggirnya itu apa? Masih biasa. Dia berpikir, kalau seandainya batu yang sekeras ini dan setiap hari tertetesi dengan air, ya, bisa mengikis kerasnya batu ini, bagaimana dengan saya manusia diberikan akal pikiran oleh Allah, kalau seandainya saya duduk di hadapan majelis ulama, majelis alim, walaupun satu ilmu yang setiap hari saya pahami, tentunya saya akan lebih hebat dari batu ini. Kembali dia ke tempat gurunya. Ya, berakal, diberikan ilham oleh Allah. Ya, sekian tahun dia duduk di gurunya tadi, pulang menjadi seorang alim min ulama'i ahli sunnah. Sebagian mengatakan Ibnul Hajar, ya, anak batu. Ya, sebagian mengatakan alim yang lain. Nah, jadi tidak ada istilah kalau saya mau sudah tua, saya mau sudah, tidak ada. Ya, justru karena kita sudah tua, itu akan membina, membimbing keluarga kita. Nah, yang kedua, dari sahabat Abi Musa, kalau hadis tadi disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Matalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kama thalil ghaiz al-kathir asaba ardhon." Permisalan, apa yang aku bawa dari hidayah dan ilmu ini seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Ya, hujan yang menimpa bumi. Itulah permisalan apa? Hidayah dan juga apa? Petunjuk dan ilmu agama ini. Artinya apa? Tidaklah ada seorang pun melainkan pasti akan dengar nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Kalau sekarang sudah enggak ada ashabul fatrah, itu sudah jarang. Ashabul fatrah itu kaum yang terpencil, tidak ada media yang bisa mereka dengarkan. Enggak ada radio, enggak ada, ya, HP, enggak ada apa yang dengannya mereka bisa mendengar-mendengar kalimat-kalimat nasihat. Sekarang sulit kita dapati yang seperti itu. Sekarang di pelosok-pelosok pun, ya, sudah memilikinya. Artinya media-media ilmu itu sudah sangat banyak. Tidak ada lagi orang berhujah saya bodoh. Ya. Seperti hujan lebat tadi, kalau yang namanya hujan akan menimpa semua bumi. Ya, kita hidup dimanapun mudah mengakses. Ya. Fakana minha naqiyah qubilatil ma fa'ambatatil kala wa usbal katir. Dari jenis bumi tadi itu adalah manusia. Hujan diibaratkan seperti petunjuk dan agama, sementara bumi itu manusia. Nah, sebagian dari jenis tanah atau jenis manusia tadi itu jenis naqiyah, jenis tanah yang subur, jenis manusia yang Allah inginkan kebaikan pada dia. Ini kita berdoa, mudah-mudahan kita jenis itu. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah, kalahkan hawa nafsu kita. Ya kan, kita ini perang di sini. Satu pengen yang ngajak seneng-seneng, satu lagi meminta untuk kita supaya apa? Jadi baik. Satunya narik kita untuk kejelekan, satunya narik kita untuk kebaikan. Nah, tinggal yang menang mana? Tarik-tarikan. Nah, kapan kita bisa mengalahkan tarikan jelek ini, berarti kita menang. Kapan kita terbawa dengan tarikan jelek ini, berarti kita kalah. Dan yang seperti ini berat. Ya. Maka para ulama cari lingkungan yang baik. Qabilatil ma, jenis tanah seperti ini bisa menampung air, meresap. Ketika hujan ini menimpa dia, ya, dia bisa menerima tanah tadi. Artinya meresap. Ketika dinasihati, masuk ini nasihat. Ketika diberikan Al-Quran, Allah mengatakan demikian, demikian, Allah perintahkan demikian, demikian, meresap langsung, cep. Ya. Rasul mengatakan dalam hadisnya sekian dan sekian, langsung masuk. Fa'ambatatil kala, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Orang kalau hatinya baik, mendengar kalam Allah, mendengar kalam Rasul, dia akan bisa meresapi dan bisa mengaplikasikan. Wal usbal kathir, kathir, dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ya, dia bisa bermanfaat untuk dia, ya, bisa untuk memberikan orang lain kebaikan. Kenapa? Berarti dia bagian dari tanah yang baik jiwanya ini. Wa kanat minha ajadid amsakatil ma fa nafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqau wa zara'u. Bagian yang kedua, tanah yang tandus. Apa tanah yang tandus kata beliau? Ajadib, jenis tanah. Dia hanya bisa menahan air, enggak bisa meresap. Yang dengan itu semua Allah berikan manfaat hewan-hewan dan manusia. Bisa ambil airnya dari situ, bisa meminumkan hewan-hewannya dari situ, bisa mereka ciduk untuk minum, mereka untuk mengairi, jenis yang kedua. Ya, ada orang yang dia ketika mendengar ilmu ini, dia bisa menghafal baik-baik. Ya, tetapi kurang mengena dalam hatinya. Artinya apa? Dia ngerti ilmu tetapi jarang atau sedikit sekali yang bisa dia ambil faedahnya. Dia hafal hadis sekian, sekian, sekian, sekian, tapi dari sekian banyak yang dia miliki, hanya beberapa yang bisa masuk ke dalam hatinya. Selebihnya tidak bisa. Tetapi bisa memberikan manfaat orang. Kenapa bisa menasihati? Rasul mengatakan demikian. Ada orang yang tanya apa hukumnya hewan ini, hukumnya haram, hadisnya sekian. Tetapi dia tidak banyak bisa mengambil manfaat, banyak melanggar. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Dan hujan yang deras ini menimpa sebagian jenis tanah yang lain. Innama hiya qi'an, jenis tanah yang paling jelek. Qi'an ini apa sifatnya? La tumsiku ma'an wa la tunbitul kala'an, tidak bisa menampung air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada air yang turun, mengalir begitu saja. Nah, ini jenis yang terjelek. Dan ini terjadi pada golongan manusia. Ada orang yang sekali nasihat masuk, ada orang yang dinasehati tidak masuk, tapi dia bisa nasehati orang. Yang lain lagi nggak bisa dinasehati, nggak mau menasehati. Ya, dikasih ilmu nggak mau. Ya, artinya apa? Dia menolak, tidak pula menjadi sebab kebaikan bagi yang lain. Ini kelompok terjelek. Nggak mau ilmu agama, tidak pula pengen kebaikan orang lain. Fadzalika matsalu man faqaha fid din. Yang pertama, itu permisalan orang yang paham agama. Wa nafa'ahu ma ba'athinallahu bihi, Allah manfaatkan, ya, dengan sebab dia memberi kemanfaatan dengan apa yang aku diutus dengannya. Kalau bisa jadi yang pertama, ya, disampaikan Al-Quran, disampaikan sunnah, masuk, ya Allah saya salah, ya Allah ini yang benar, alhamdulillah, yang dulu berarti salah, saya akan tinggalkan. Minimalnya bermanfaat dulu, ya. Kemudian apa, dia bisa menyampaikan ini salah, ini benar. Ya, bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Nah, yang pertama, fa'alima wa'allam, dia belajar dan mengajarkan. Dan yang terakhir, mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, orang yang sama sekali acuh dengan agama. Tidak mau belajar, tidak mau beramal, tidak mau menyampaikan. Nah, seperti tanah tandus tadi dia. Kena hujan, dengar dia, ya. Arahan-arahan, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, tetapi enggak sama sekali dengarkan, sama sekali enggak penting. Ya. Enggak mengangkat kepalanya untuk melihat. Baik. Walam yakbal hudallah alladhi ursiltu bihi, demikian pula menolak petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Nah, dan golongan yang ketiga, ini golongan terbanyak. Baik, golongan ketiga, ini golongan terbanyak. Tidak mau belajar agama, tidak mau menyampaikan agama, acuh dengan agama. Kenapa? Tarikan kejelekannya menang, tarikan kebaikannya kalah. Apa faktornya? Sangat banyak. Baik. Maghrib jam. Mau kurang 6 menit. Masih bisa dilanjutkan 10 menit lagi. Baik, yang berikutnya. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat yang mulia Abi Darda. Aku pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal khitami fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama innama warathul 'ilma faman akhadahu akhada bihadzin wa fir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnaduhu hasan. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, seperti tadi kita dari rumah menuju tempat ini, meniti jalan, apa keutamaannya? Allah akan perjalankan dia di sebuah jalan, jalan surga. Ini bagi para pendamba surga, jalan surga adalah majelis ilmu. Para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Sayap ketenangan, ya, sayap kebaikan untuk mereka. Dan orang alim, orang berilmu itu akan dimintakan ampun padanya oleh setiap makhluk yang ada di bumi dan di langit. Perhatikan, masya Allah. Sampai pun hewan-hewan yang mereka berada di kedalaman air. Karena kalau orang itu berilmu, pasti yang akan dia bawa kebaikan. Ya. Dia punya lisan, lisannya enggak usil untuk menyakiti ya, siapapun. Dia punya tangan, tangannya tidak usil untuk menyakiti siapapun. Ya. Kalau orang enggak berilmu, tangannya ini semuanya merugikan. Ya. Ada hewan kecil bunuh. Ada setengah gede dilempar batu. Ya, tendang. Enggak kepikiran dia kalau ini dosa, sama sekali enggak ngerti dia dosa, enggak ngerti dia pahala. Ya. Wal'ayyadzubillah. Dan keutamaan seorang yang berilmu di atas orang yang beribadah, ibadah rajin, enggak punya ilmu. Ya. Dan dia berilmu. Keutamaannya apa? Seperti malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Kenapa demikian? Orang berilmu itu selain dia bisa menerangi dia kemana dia harus melangkah, dia bisa menerangi yang lain. Tapi kalau bintang hanya bisa menerangi dia, tapi enggak bisa menerangi orang lain. Bintang walaupun berkilau di langit, itu bumi enggak akan terang. Nah, dengan bulan, dia bosan jadi preman. Dia tanya, ada orang alim enggak di negeri ini? Nah, kebanyakan masyarakat menganggap orang alim itu kan yang suka ibadah ya. Ibadahnya terus pokoknya banyak. Ya, dikit-dikit tasbih yang dibawa, dikit-dikit takbir, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit pokoknya itu yang dianggap alim biasanya oleh masyarakat. Sorban ya, udah sepuh misalkan di masjid, terus ke masjid, terus tidur di masjid, ya, sampai di masjid tidur. Ya, pokoknya ibadah terus. Wah, ini orang alim, top. Itu anggapan kita dan keumuman masyarakat. Didatangilah oleh ya, penjahat ini. Tanya, aku ini sudah bunuh 99 orang. Saya ingin taubat. Masih adakah pintu taubat? Kebiasaan orang jahil itu kalau ditanya masalah-masalah seperti ini enggak tahu. Ya. Dia menganggap kamu sudah bunuh 99 orang. Kamu ini sudah betul-betul bejat. Ya. Allah tidak akan pernah ngampuni kamu. Ya. Preman dasar. Ya, jiwa berangasan. Mikirlah kalau saya sudah enggak diampuni oleh Allah, buat apa saya hidup? Buat apa saya pengen jadi orang baik? Ambil goloknya, tebas lagi si ahli ibadah ini, tel satu, genap 100. Jadi orang itu kalau bodoh, selain bahaya buat dia, bahaya untuk orang lain. Ya Banda. Orang bodoh itu bahaya bagi dia, bahaya juga bagi orang lain. Jawab, ya. Diamnya dia salah, apalagi berbicara. Kalau dia mengatakan gak ada tobat, bahaya bagi dia. Orang pengen baik, akhirnya gak jadi. Untuk dia, bahaya, terbunuh. Tapi gak puas, masa Allah seperti ini? Gak mungkin, ditanya lagi, ditunjukkan. Di sana ada alim pula, silakan datang. Ya, dia datang ke alim itu dan mengatakan, aku sudah penggal 100 kepala. Apakah masih ada pintu taubat? Dia dengan tenang mengatakan na'am. Jangankan 100 kepala, satu dunia kamu penggal. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat. Ya. Intalik ila ardik fa innahu ardu su'in. Pergi kamu dari desamu, dari negerimu, karena negerimu negeri jelek. Tuntutan taubat. Ya, intalik ila ardi fulan, pergi kamu ke desa fulan yang di sana banyak orang saleh. Perhatikan, orang alim ini syahidnya, bukan kisahnya. Akhirnya dia pun pergi, sebelum sampai ke negeri itu dia mati di tengah jalan. Rebutan malaikat. Yang ngerebutin kita bukan penduduk, malaikat ngerebutan sama orang ini padahal belum pernah apa-apa keutamaan taubat. Tapi syahidnya apa? Orang alim selain dia akan selamat dari kejelekan, bisa menyelamatkan orang lain dari kejelekan. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan masih banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, enggak hanya antara bulan dengan bintang. Kalau di sini bulan dengan bintang, orang berilmu itu bulan, bisa menerangi yang lain. Kalau orang yang ibadah, terang dia, tapi cuma dilihat, enggak bisa menerangi kita. Waduh, fulan ini rajin sholatnya, fulan rajin puasanya, tapi dia doang, dia tok, enggak bisa menerangi kita. Itu. Dan ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, kalau dirham mata uang perak, kalau kita rupiah. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang wafir sangat banyak. Alhamdulillah. Itu diantara mukadimah saja. Insyaallah untuk khusus minggu kita akan membacakan kitab Fadlul Ilmi, keutamaan ilmu dan adab-adab ilmu. Sudah mau maghrib, yang mau wudu silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakallahu. Assalamualaikum.